Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, selalu kita panjatkan kalimat mulia kepada Zat yang Maha Mulia pula. Allah yang Maha Tinggi, yang Maha Kuat, Maha Perkasa. Satu-satunya telah menciptakan semua yang di langit, semua yang di bumi, dan semua yang di kedalaman lautan. Zat yang Maha Hidup dan terus-menerus mengurus makhluknya, tidak beranak dan tidak diperanakkan. Zat yang telah menggantungkan segala kebutuhan untuk roda kehidupan di muka bumi dengan memuji namanya, Alhamdulillah. Maka sangat wajar kalau kita selalu mengucapkan kalimat yang mulia ini. Jadi kita menyatakan salam hormat kita kepada manusia terbaik, manusia yang telah membawa kepada kita hukum halalnya Allah, sehingga kita punya panduan hidup. Manusia yang telah ditutup risalah kenabian dan kerasulan dengan diutusnya, dan juga sang pencipta Allah bersama malaikatnya mengucapkan salam hormat kepada manusia terbaik ini. Maka sangat wajar kalau kita sebagai orang yang beriman, sebagai bentuk kepatuhan kepada Allah, selalu mengucapkan salawat dan taslim kepada Nabi besar Muhammad sallallahu ala alihi wa sahbihi wa sallam. Saudara-saudara iman, bahasan kita pada siang ini kepemimpinan dalam Islam. Dan saya mohon maaf, saya akan fokus ke tema, tidak fokus ke pertanyaan. Kalau masih ada waktu, kita buka sesi tanya jawab. Kalau tidak, maka saya akan fokus ke materi. Karena inti majelis ilmu adalah mengambil ilmunya dan mengamalkan. Kalau masih ada kesempatan sesi tanya jawab, saya berharap teman-teman kerjasamanya, saya bukan tempat untuk dites. Jangan sengaja nanya untuk ngetes, nggak perlu. Kalau antum orang yang sudah paham, silakan buat majelis ilmu, sampaikan ilmunya. Di majelis ilmu itu bertanya kalau tidak paham. Kalau sudah paham, tidak perlu bertanya. Tidak perlu menunjukkan jati diri kalau saya pintar atau saya hebat. Tidak boleh kita bersaing satu sama yang lain, sama muslim. Kalau sudah paham, Alhamdulillah, ambil ilmunya, amalkan. Insya Allah pada saat meninggal, mati masuk surga. Jadi sekali lagi, kerjasamanya saya berharap kita akan fokus ke materi. Kepemimpinan dalam Islam sangat penting, teman-teman sekalian. Bahkan salah satu bagian yang sangat ditekankan dalam syariat kita. Banyak contohnya. Seperti misal kita tahu dalam sholat, yang tadi kita baru sholat, ada imam. Imam adalah pemimpin. Dan kita tahu hukumnya, tidak boleh melanggar imam. Tidak boleh mendahuluinya. Batal sholatnya. Siapapun dia, dari suku manapun, kenal tidak kenal, imam sholat wajib dipatuhi. Kita tahu juga dalam safar, sabda Nabi SAW yang masyhur dalam hadis sahih, janganlah kalian bersafar tiga, riwayat lain mengatakan dua sampai tiga orang, kecuali sudah menunjuk salah satunya menjadi pemimpin safar atau dikenal dengan amir safar. Tunjuk salah satu sunnah Nabi SAW. Dan dia bilang istirahat, dia bilang pergi, dia bilang pulang, amir safar. Kita dalam rumah tangga ada suami pemimpin, wajib istri patuh padanya. Keluar rumah harus izin, berbuat apapun harus izin suami. Bahkan wanita di surga, wanita yang menggantungkan segala gerak geriknya, ucapannya, apa saja, pakaiannya, pergaulannya, semuanya pada suami, wajib, karena suami pemimpin di rumah tangga. Kita tahu dalam peperangan jihad ada panglima perang, dan Nabi SAW menitipkan pesan, siapa yang patuh kepada aku berarti dia telah patuh kepada Allah, siapa yang patuh kepada pemimpin yang telah aku tunjuk. Waktu itu Nabi SAW mengirim pasukan untuk berperang. Dan juga beliau kadang-kadang kalau keluar memimpin perang, beliau menitipkan di Madinah penggantinya. Kata beliau, siapa yang mematuhi pemimpinku yang aku tunjuk, berarti dia telah patuh kepadaku. Ada panglima perang, wajib dipatuhi. Teman-teman di militer pasti tahu masalah ini. Salah sedikit keluar dari instruksi pemimpin, bisa ngaco semuanya. Sampai cara jalannya, bergerak ke arah mana, kapan menyerang, kapan tidak menyerang, keputusan di tangan dia. Makanya harus memilih pemimpin yang tepat. Lingkup yang lebih luas adalah negara atau wilayah yang dikuasai. Islam sangat peduli dengan masalah ini. Beranjak dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Khulafaur Rasyidin, beberapa sahabat yang datang setelahnya di dinasti Umayyah, mereka peduli dengan kepemimpinan ini. Dan memang ada kriterianya. Kalau saya simpulkan teman-teman sekalian, ini kesimpulan saya, itu dengan keterbatasan ilmu. Ada, kalau ada yang menemukan lebih dari ini pendapat dari para ulama, maka ambil pendapat mereka. Karena ini adalah ijtihad saya saja. Saya menyimpulkan ada tiga kriteria pemimpin dalam Islam yang harus ada. Kalau enggak ada ini enggak layak jadi pemimpin. Dan ini punya dalil-dalil syar'i. Namun sebelum saya masuk ke kriteria pemimpin teman-teman sekalian, saya akan sebutkan dulu statement yang paling menarik, yang menarik maksud saya, dari yang disampaikan oleh Ali radhiyallahu anhu, sahabat Nabi yang mulia, salah satu dari Khulafaur Rasyidin pada saat beliau jadi khalifah. Beliau mengatakan di depan para sahabat-sahabatnya, ini beliau itu jadi raja, jadi khalifah, beliau mengatakan harus ada pemimpin di tengah-tengah komunitas kalian. Dia orang mukmin yang patuh atau dia orang fasik. Siapa fasik itu? Muslim tapi masih banyak pelanggaran-pelanggaran agama, tapi muslim. Harus ada mukmin yang patuh atau muslim yang fasik. Kata orang-orang di sekitarnya, ya Amirul Mukminin, wahai pemimpin orang-orang beriman, bagaimana caranya kami memahami tentang wajibnya memilih pemimpin walaupun fasik? Kalau yang mukmin patuh masuk akal, tapi muslim fasik, artinya muslim ini mungkin sholat dia tapi masih banyak dosa-dosanya, tapi muslim. Kata Ali radhiyallahu anhu, karena dengannya keamanan negara tetap ada, keamanan wilayah tetap ada, jalan-jalan akan aman, pendapatan negara tetap ada, ekonomi tetap bergerak, dan setiap muslim masih bisa beribadah sampai dia meninggal dunia dan bisa menjalankan hukum Allah. Sementara pemimpin itu punya pertanggungjawaban depan Allah pada hari kiamat, dan dia punya batas waktu kepemimpinan. Ini kalimat bijak sekali. Teman-teman sekalian, beranjak dari statement Ali radhiyallahu anhu pada saat beliau jadi khalifah ini, saya mengambil kesimpulan tentang tiga kriteria yang harus ada dalam pemimpin. Satu sudah ada di Indonesia, sudah kita terapkan. Dua yang hilang, dua ini enggak ada. Kalau dua ini sudah kita tarik, lengkapi, insya Allah sudah selesai. Kriteria pertama teman-teman sekalian, harus muslim, wajib muslim. Wajib pemimpin muslim di komunitas Islam, enggak bisa yang lain. Kalau di komunitas non muslim, kita minoritas, silakan. Enggak ada larangan. Di Amerika, di Jepang, di Hong Kong, di Australia, kita minoritas. Wajar sekali. Sangat adil, sangat adil kalau orang Islam tidak memimpin di sana. Sangat adil. Sebagaimana sangat adil kalau di tempat komunitas kita mereka tidak memimpin. Sangat adil. Karena beda akidah, beda pemahaman. Sulit untuk menyatukan. Kalau perselisihan dalam masalah akidah itu enggak gampang. Baik. Di mana dalilnya teman-teman sekalian? Tentang wajibnya pemimpin muslim. Kita ambil yang paling pertama dalil riwayat yang menjelaskan. Semua buku hadis menyebutkan perilaku Nabi sallallahu alaihi wasallam pada saat hijrah ke Madinah. Pertama hijrah ke Madinah, dan Madinah adalah basis pertama Islam, negara pertama Islam. Karena di Mekah tidak ada. Di Mekah tidak ada kekuatan. Maka hijrahlah Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk mengembangkan agama Allah ini di Madinah. Tiba di Madinah, beliau mengajarkan kepada kita tiga pondasi negara. Yang pertama, beliau membangun masjid. Masjid Quba, setelah beberapa hari kemudian bangun Masjid Nabawi. Dan setiap komunitas Islam yang ada pemimpin muslim harusnya punya masjid. Dan ini sudah ada kita di Indonesia. Alhamdulillah, hampir setiap kota ada masjid agung, ada masjid raya, apalah namanya. Jakarta ada Istiqlalnya, Surabaya ada Masjid Agungnya, mungkin di Makassar ada masjid, ya. Raya juga ada 3 masjid, yang lainnya dan seterusnya. Ini sudah ada. Dan ini Nabi SAW contohkan, supaya kaum muslimin bisa berkumpul sehari minimal 5 waktu sholat mereka berkumpul. Dan pada saat sholat kita diberikan pelajaran, tidak ada perbedaan antara muslim satu sama muslim yang lain. Jenjang sosialkah, satu sosialkah, ekonomikah, keadaan fisikkah, tukang sampah, sama seorang menteri masuk ke masjid, berdiri di sholat bersebelahan. Sama sholatnya, sama takbirnya, sama rukuknya, sama bacaannya, sama yang membatalkan sholatnya. Dan siapa yang lebih khusyuk kepada Allah, dia yang diterima. Dia lebih besar pahalanya. Urusan dunia semua di luar masjid, di lembuang. Ini basis. Ini Nabi SAW tunjukkan kepada kita. Yang kedua, Nabi SAW melakukan mu'akhah. Mu'akhah itu mempersaudarakan antara muhajirin. Muhajirin ini istilah mayoritasnya dari Mekah. Tapi ada muhajirin dari luar Mekah, dari wilayah-wilayah lain. Disilakan juga muhajir, pendatang kalau kita. Dengan komunitas muslim asli Madinah. Kalau kita di Jakarta ini, komunitas Betawi muslim dipersaudarakan dengan semua muslim pendatang. Dari Jawa, dari Sulawesi, dari Kalimantan, dari luar negeri. Bersaudarakan. Nabi SAW membangun persaudaraan 2 macam. Persaudaraan global, semua muslim, saudara muslim. Perumpamaan seorang muslim, kata beliau dalam hadis Bukhari Muslim, dalam kasih sayang mereka, perhatian di antara mereka, perlindungan di antara mereka, seperti satu jasad. Kalau satu bagian jasad sakit, misal dari kita kena sobekan pisau, maka seluruh tubuh akan merasakan sakit dan demam. Enggak lihat lagi. Paras wajahnya seperti apa, kemudian dia dari suku mana, bahasanya mana, apa, dari negara mana, enggak dipandang lagi dalam Islam ini. Sudah ada persaudaraan global selama syahadat saudara kita seperti itu. Dan kata Nabi SAW, semua muslim terhadap muslim yang lain diharamkan darahnya, enggak boleh tumpahkan darahnya, enggak boleh tonjok, enggak boleh pukul, enggak boleh tumpahin darahnya. Hartanya enggak boleh diambil, enggak boleh utang sengaja niat tidak mau bayar, enggak boleh zalim, enggak boleh manipulasi data, enggak boleh nipu, dan kehormatannya enggak boleh rusak nama baiknya. Tidak boleh ganggu istrinya, tidak boleh rusak rumah tangganya. Jelas. Yang kedua, persaudaraan personal yang sifatnya memang individual. Seperti Nabi SAW persaudarakan antara Abdurrahman ibn Auf dengan Sa'ad ibn Mu'az, gitu kan? Dan yang lain-lainnya semua disaudarakan oleh Nabi SAW. Tapi yang paling masyhur kisah 2 orang ini. Nabi SAW tunjuk, hai Abdurrahman, Abdurrahman ibn Auf orang terkaya di Mekah. Istri anaknya tidak ada yang mau ikut masuk Islam. Hartanya semua dia, dikatakan dalam beberapa kisah, beberapa asar yang menyebutkan tentang kedudukan Abdurrahman di Mekah ini setara dengan Utsman bin Affan, pengusaha kaya raya, gitu ya. Miliarder, semuanya diambil oleh orang Quraisy. Hijrah ke Madinah, Nabi SAW tunjuk, hai Abdurrahman, kau bersaudara dengan Sa'ad bin Mu'adz. Sa'ad bin Mu'adz orang kaya di Madinah. Lalu Sa'ad bin Mu'adz tangkap. Dinukil kepada kita kisah dia mengatakan, hai Abdurrahman, Rasulullah SAW sudah persaudarakan kita. Artinya kita satu sekarang. Saya ingin membuktikan itu. Saya punya 2 orang istri. Kamu lihat salah satunya. Bukan dipilih, kamu pilih yang ini, saya ceraikan. Dan lihat salah satunya, yang mana kau suka, saya ceraikan. Setelah itu, masa istilah masa itu dia silahkan nikah. Dan saya terkenal memiliki setengah kebun kurma Madinah punya saya. Maka ambillah setengahnya. Kebun kurma teman-teman sampai hari ini di Saudi, kalau ada orang cuma punya mobil Mercy, mobil Ferrari, masih belum kaya, biasa. Tapi kalau punya kebun kurma itu orang kaya raya. Kaya raya. Orang kaya di simbol di negeri Arab sekarang termasuk di Saudi adalah orang punya kebun kurma. Mahal sekali. Karena umurnya pohon kurma pun seperti pohon kelapa kalau kita. Lama. Buahnya juga 90% buah kering. Bisa tahan sampai 2-3 tahun, nggak rusak. Sepanjang tahun dibutuhkan. Ada perintah syariat mengkonsumsi kurma. Ini memang luar biasa. Ambil setengahnya. Abdurrahman ibn Auf membalas kebaikan dengan kebaikan. Hal jazaa'ul ihsani illa al-ihsan, kata Allah. Bukankah kebaikan harus dibalas dengan kebaikan juga? Orang sudah baik, balas dengan kebaikan. Jangan orang baik kita tipu. Maka kata Abdurrahman, semoga Allah berkahi di keluargamu, Artinya saya enggak butuh, enggak usah kau ceraikan, enggak usah kau lihatkan saya istrimu. Biarkan, semoga Allah berkahi dan semoga Allah berkahi di hartamu. Saya juga enggak butuh itu. Tunjukkan saya di mana pasar. Lalu Abu Rahman dengan kemuliaan seorang mukmin pergi ke pasar, cari toko yang paling besar di pasar, karena waktu itu mayoritas masyarakat Madinah petani, maka dicarilah kubur-kubur penjual, mereka jual cangkul, dicari toko terbesar. Dia bilang, saya muhajir dari Mekah, bisa enggak saya ambil cangkul, besok saya bayar, jatuh tempo. Kata penjaga, silahkan. Dan bila dijual sampai satu bulan, Abu Rahman ibn Auf berhasil punya kios cangkul, bahkan beliau berhasil dengan prestasi-prestasinya luar biasa. Beliau lihat ada lahan padang pasir kosong, beliau minta izin pada Nabi SAW, ya, dan juga pemilik tanah, kemudian dijadikanlah pasar, siapa yang mau datang silakan gratis, bisa bentuk kios sendiri. Lalu kemudian kembali menjadi orang kaya raya. Setelah itu barulah dia melamar seorang wanita dari Ansar, dan dia datang ke masjid dengan baju barunya, dengan minyak wangi dan seterusnya. Kata Nabi SAW dalam hadis Bukhari, ya Abdul Rahman, apa yang saya lihat nih? Kayaknya ada perubahan nih. Kata Abdul Rahman, saya sudah menikah ya Rasulullah. Kata Nabi SAW, sama siapa kau wanita? Menikah. Wanita Ansar. Apa yang kau berikan mahar? Emas. Seperti biji kurma. Kata Nabi SAW, apa kau sudah iklankan? Belum, ayah Rasulullah. Kata Nabi SAW, iklankan walaupun dengan seekor kambing. Tapi di sini ada muakhah, persaudaraan. Jadi kita jadikan dalam Islam mencintai semua muslim seperti kita cintai diri kita sendiri, dan kita cari siapa muslim yang terbaik imannya dan ketakwaannya, kita jadikan sahabat dekat kita. Pondasi yang kedua. Pondasi negara yang ketiga adalah muahadah. Muahadah ini ditulisnya kesepakatan tertulis, ya. Kesepakatan tertulis antara kaum muslimin sama orang-orang non-muslim. Waktu itu di Madinah ada tiga suku Yahudi, Kainuqa, Nadir, dan Quraisy. Tiga suku ini ditulis kesepakatan dengan Nabi SAW agar tidak saling mengganggu, tidak saling menyerang, sama-sama menjaga ketentraman dan keamanan Madinah. Dan kalau ada yang berkhianat, dia dihukum. Sepakat. Kita di Indonesia misalnya, seluruh warga Indonesia wajib menjaga NKRI ini supaya aman, tentram, makmur. Siapa yang buat salah, muslim atau non-muslim, dihukum. Ini muahadah. Tapi akadnya ditulis antara muslim sama non-muslim. Memang ditulis. Jadi sama-sama, selain berbeda agama, saling menjaga. Seperti itu. Ini pondasi. Nabi SAW waktu itu, teman-teman, kita kembali ke inti bahasan kita. Kenapa kita harus pilih pemimpin muslim? Waktu itu tiga suku Yahudi di Madinah, Kainuqa, Nadir, dan Quraidah, tiga-tiga ini punya benteng yang sangat besar di Madinah. Tiga-tiga punya raja waktu itu. Kainuqa punya raja, Nadir punya raja, Quraidah punya raja. Dan mereka punya di bentengnya itu ada segala macam kebutuhan mereka. Ada perkebunan di dalamnya, ada sumur, ada pasar. Kayak satu negara di dalam negara. Dan mereka punya raja waktu itu. Mereka sudah punya sistem ekonomi. Sampai pagi hari gerbang mereka dibuka, siapa saja dari kaum muslimin mau masuk transaksi belanja di pasarnya, silakan. Jadi punya kekuatan mereka, punya kekuatan. Bahkan setiap benteng itu punya tidak kurang dari 1000 personil perang. Prajurit militer, dilatih militer. Di dalam kota Madinah loh ini. Mereka sudah punya kerajaan, mereka sudah punya sistem. Pertanyaannya, apakah Nabi SAW membiarkan menunjuk saja, kamu jadi raja, pimpin kami? Jawabannya tidak sama sekali. Padahal waktu itu di Madinah, teman-teman, komunitas Madinah, kalau kita hitung persentase, 50% Yahudi, 50% Muslim. Jadi bukan kita mayoritas, tapi kita di sini sama, berimbang. 50-50. Nabi SAW tidak tunjuk mereka jadi pemimpin, padahal mereka sudah punya sistem. Gampang saja Nabi datang, udah kamu jadi raja, kita ikut semua. Enggak. Nabi SAW menunjuk diri beliau sebagai pemimpin, dan seluruh masalah di Madinah kembali kepada beliau. Wajib pemimpin muslim, enggak bisa. Karena memang agama yang benar hanya inna dina illallah Islam. Enggak boleh kita ragu dengan itu. Agama yang Bapak Ibu yang teman-teman sekarang anut ini adalah agama yang paling besar di sisi, paling benar di sisi Allah. Allah katakan dalam Al-Qur'an kekal. Al Imran ayat 19. A'udzu billahi minasyaitonir rajim, innad dina indallahi al-Islam. Agama di sisi Allah hanya Islam. Al Imran 85 lebih tegas lagi. A'udzubillahi minasyaitonir rajim wa may yabtaghi ghayra al-islamin dinan falan yuqbal min wa huwa fil akhirati minal khasirin. Siapa yang coba-coba pilih selain Islam sebagai agamanya, maka tidak akan diterima darinya, dan dia di akhirat termasuk orang-orang yang rugi. Dan agama dibawa oleh Allah cuma satu, memang Islam. Dari zaman Adam alaihissalam sampai Muhammad alaihissalam adalah Islam. Islam yang kita anut ini bukan agama baru, teman-teman ini. Bukan agama baru. Semua nabi itu muslim. Bahkan Allah mengatakan yang pertama mengucapkan kalimat Islam adalah Ibrahim alaihissalam. Dalam Al-Quran dikatakan huwa sammakum muslimin. Dia yang pertama menggunakan gelar untuk seluruh orang beriman muslim, dikatakan. Ya, muslim. Baik. Sekarang contoh, Nabi Musa AS di zaman Nabi Musa masih hidup. Di zaman Nabi Musa masih hidup, pengikut-pengikutnya Musa AS di zaman itu, kalau beriman kepada Allah, dan apapun yang Allah suruh imani melalui Musa AS dalam Taurat, dikatakan muslim. Muslim. Dan mereka masuk surga, sebagaimana kita nanti masuk surga. Sampai datang Rasul atau Nabi yang setelah Musa AS yang harus diimani, karena Musa AS menyampaikan itu. Semua Nabi dan Rasul datang setelahku, sebelumku namanya si fulan, fulan, fulan, kisahnya begini. Akan datang setelahku si fulan, si fulan, si fulan, harus diikuti. Memang begitu ajaran Taurat yang asli. Ternyata waktu Isa AS datang, Bani Israel terpecah dua. Ada yang mau mengikuti Isa sebagai bentuk keimanan kepada Allah, ada yang menolak, tetap mengatakan terakhir Musa, gak ada Nabi lagi. Maka kelompok yang menisbatkan, yang mengikuti Isa AS dikenal dengan Nasara. Sebenarnya istilah Nasara ini awalnya bukan agama, ya, bukan agama Nasrani sebenarnya. Istilah yang keluar karena Isa AS sempat berkata waktu mau mengajak mereka jihad dalam surah Saf, akhir surah, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, man ansari ilallah, qala al-hawariyun ansarullah. Pada saat Isa berkata, siapa yang mau menjadi penolong-penolong agamanya Allah? Ansar, Nasara, Samar, penolong. Gitu ya. Maka mereka berkata, Hawariyun, para sahabat Isa AS berkata, kami adalah Ansarullah. Keluarlah istilah Nasara buat mereka pada saat itu. Semua yang beriman kepada Allah, yang beriman kepada Isa AS, dan beriman kepada semua yang Isa suruh imani, nabi-nabi sebelum Isa, dan nabi yang akan datang setelah Isa, Muhammad AS, namanya Muslim. Dan orang Nasrani, kalau yang paham agamanya sekarang, kalau kita tanya kepada mereka, menurut kalian Yahudi Muslim, Yahudi masuk surga kalau mati? Semua Nasrani bilang gak mungkin. Kenapa? Karena ada nabinya Musa, ada kitabnya Taurat. Iya, karena mereka masih menolak Isa, mereka masih menolak Injil juga dari Allah, pelengkap dari Taurat, pelengkap dari risalah Nabi Musa. Maka di sini di zaman Nabi Isa alaihissalam, sebelum datang Nabi Muhammad SAW, pengikut Isa yang beriman pada semua itu dikatakan Muslim. Dikatakan Muslim. Kenapa kita sekarang dapat gelar Islam, teman-teman sekalian? Dan Islam ini bukan agama orang Arab, ya. Siapa saja yang syahadat, mau orang bule syahadat, mau orang hitam dari Afrika syahadat, orang dari Jazirah Arab syahadat, orang Melayu syahadat, dapat gelar Muslim langsung. Siapa muslim itu? Yang beriman kepada Allah secara global, beriman kepada seluruh nabi termasuk Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan beriman kepada semua nabi sebelumnya. Kalau ada di antara Anda yang mengatakan Isa bukan nabi, kafir loh. Atau mengatakan Musa bukan nabi, kafir. Rukun iman kita 6. Di antaranya iman kepada Allah, kepada malaikat, kepada kitab-kitab, dan kepada rasul-rasul. Wajib kita katakan Taurat pernah turun, Injil pernah turun, ada kitab namanya Zabur, sebagaimana Al-Qur'an kita imani. Perbedaan dasarnya syariatnya. Apa itu syariat? Hukum-hukum. Allah dengan kemahaadilannya menurunkan hukum dan syariat sesuai dengan kebutuhan manusia. Syariatnya Taurat beda dengan syariat Injil, syariat Injil beda dengan syariatnya Al-Qur'an, tapi semua globalnya namanya Muslim, Islam. Dan predikat Islam diambil, ditarik dari mereka kalau mereka masih menolak sebagian dari apa yang Allah suruh imani. Karena kufur, kafir itu definisinya adalah orang yang menolak Allah secara global atau secara rinci. Jadi secara global misalnya orang ateis mengatakan tidak ada Allah, tidak ada Tuhan, kafir. Tapi kalau ada orang menolak beriman secara substansial seperti Yahudi menolak Nabi Isa, mereka agama profetis, agama langit, tapi tetap difonis sebagai orang kafir oleh orang Nasrani sendiri. Karena mereka masih ada substansial Secara rinci yang mereka tidak ikuti. Begitu juga kita. Kita sekarang ada Yahudi sama Nasrani kafir dan Allah suruh mengatakan itu karena mereka masih menolak Nabi Muhammad alaihi wassalatu wassalam dan Al-Qur'an. Jelas ya? Baik. Nabi sallallahu alaihi wasallam di sini menunjukkan kepada kita tentang masalah pentingnya pemimpin muslim padahal waktu itu Madinah 50-50%. Kita bukan minoritas, tapi seimbang. Bagaimana kalau wilayah itu mayoritasnya muslim? Kayak Indonesia, jelas-jelas. Enggak mungkin itu. Sama juga teman-teman sekalian dengan yang lagi dihebohkan ayat sekarang, masalah Al-Maidah 51. Saya akan bacakan teman-teman sekalian. Ayat ini memang kita baca karena memang berhubungan sekali dengan bahasan kepemimpinan dan poin pertama kita. Saya berharap teman-teman buka ayatnya tadi. Dan sudah masyhur Al-Ma'idah surah nomor 5 ayat 51. Cuma saya selalu sarankan, kalau saya sarankan di pengajian saya, jangan baca Al-Ma'idah 51 saja. Baca sampai 59. Kita akan tahu jawaban-jawaban dari Allah tentang prinsip kepemimpinan dalam Islam ini. Saya bacakan A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu. Hai orang-orang yang mengaku beriman. Mengaku beriman silakan dengarkan. Keluar dari sini orang kafir, orang munafik enggak perlu dengar. Orang beriman saja yang mau. La tattakhidhu, Allah sebutkan di sini rinciannya al-yahuda wan-nasara. Jangan pernah kalian jadikan al-yahud dan an-nasara awliya. Awliya jamak daripada wali. Akar wali teman-teman artinya pelindung, penaung, penanggung jawab. Ini akar katanya. Maka kalau orang mau rincikan sebagai temankah, gitu kan? Sebagai orang tuakah, sebagai pemimpin negarakah, masuk semua. Tetapi globalnya dipakai ini untuk kepemimpinan karena dia pelindung, penaung, penanggung jawab. Contoh, kalau seseorang di antara kita, akhwat misalnya mau menikah, harus ada apanya? Siapa itu wali? Hah? Temannya? Orang tua, ayahnya. Dia pelindung, penaung, penanggung jawab. Kan itu. Sekarang kayak kita gunakan dalam bahasa Indonesia sekarang wali kota, ya. Sebenarnya wali itu bahasa Arab ya. Di zaman para sahabat Khulafaur Rasyidin terkenal, setiap wilayah yang ditunjuk oleh Umar bin Khattab oleh Abu Bakar misalnya, maka dikatakan wali. Wali Kufa, wali Basra, wali Syam. Yang gitu. Di zaman Umar bin Khattab misalnya, beliau menunjuk ya, sahabat-sahabat yang mulia di Kufa misalnya. Di zaman Utsman juga begitu, seperti Abu Musa al-Asy'ari ini ditunjuk. Maka dia menjadi wali. Itu wali artinya pemimpin memang. Karena dia pelindung, penaung dan penanggung jawab. Ini akar katanya di situ. Kalaupun ditarik ke makna sub misalnya teman, berarti teman itu akan jadi pelindungnya, penanggung jawabnya dan seterusnya. Tapi makna global sebenarnya pemimpin di sini. Enggak bisa ditolak itu, gitu kan. Dikatakan ba'dhum awliya'u ba'd. Sebagian mereka Yahudi Nasrani pemimpin sebagian yang lain. Silakan. Di wilayah mereka kita minoritas, silahkan. Tidak boleh semuanya orang muslim itu di Amerika jadi presiden. Gak usah untuk apa. Wilayahnya mereka. Juga kalau jadi pemimpin, antum mau buat apa dengan agama-agamaan? Berarti antum akan dukung acara ritualnya mereka. Otomatis dipanggil ke gereja, datang ini, datang itu, dan otomatis dukung semuanya. Dalam akidah kita tidak boleh dukung ibadahnya orang non-muslim. Maka tidak layak. Tapi di tempat kita, harus kita pimpin. Adil sekali itu. Kata Allah, "Wa may yatawallahum minkum," siapa yang coba-coba memilih mereka sebagai pemimpin, ini firman Allah turun 1430 tahun yang lalu ini. Seperti baru turun di masjid kita sekarang. Renungi baik-baik ayatnya. Siapa yang menjadikan mereka sebagai pemimpin, kalau di terjemahan Android, program Al-Quran pasti pemimpin kan? Fa innahu, perhatikan kalimat fa innahu, hu ini kata ganti individual dalam bahasa Arab. Sesungguhnya dia secara individu, orang itu yang memilih non muslim, minhum, sama saja dengan orang kafir itu. Innallaha la yahdil qaumal zalimin. Allah enggak akan pernah memberikan petunjuk kepada orang-orang yang zalim. Maknanya apa zalim? Orang yang Allah sudah larang dia lakukan, itu zalim namanya. Allah pemimpin sekarang, Allah pencipta. Ada enggak pencipta selain Allah, teman-teman sekalian? Coba datangkan di benak antum sekarang semuanya. Apapun yang disembah selain Allah, pohon keramat kah, gunung kah, api kah, patung kah, apa saja, apa saja, apa andil mereka yang selama ini disembah? Yang paling lucu orang kalau sembah patung tuh, patung dari batu, dia yang pahat, dia yang ukir matanya, dia yang buat mulutnya, dia yang gendong ke tempatnya, kalau rusak dia yang poles, kemudian dia panggil Tuhan. Gak mungkin. Adakah andil semua yang disembah selain Allah di satu butir kurma atau satu butir anggur yang melengket dengan bagusnya di tangkainya? Ada andilnya mereka di warna pisang dengan tertatanya di tangkainya seperti itu? La ilaha illallah, memang tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah. Maka siapapun yang bertolak belakang dengan Allah disilakan dengan zalim. Dia zalim terhadap dirinya sendiri. Dia bodoh. Dia akan keluar dari jalur yang semestinya menyelamatkan dia. Kata Allah ayat 52. Subhanallah, kejadian di Indonesia sekarang ini, ini jadi terlihat mana orang beriman, mana orang kafir, mana orang munafik. Jangan lupa ini ya. Saya sebelum baca ayat 52, teman-teman, di kehidupan baginda Nabi SAW di Madinah, ada empat manusia, empat golongan manusia. Yang pertama orang kafir. Tadi saya sudah bilang ada tiga suku Yahudi. Nabi SAW sudah mengajarkan dalam sejarah hidup beliau bagaimana bermuamalah sama Yahudi. Selama mereka tidak buat masalah, tidak pernah diganggu oleh kaum muslimin. Karena di bawah naungan pemerintah Islam, bahkan kata Nabi SAW, man adza zimmiyan kuntulahu khasiman yawmal qiyamah. Siapa yang mengganggu zimmi, orang kafir di bawah naungan pemerintah Islam, dia akan jadi musuhku hari kiamat. Enggak boleh. Tetangga kita non-muslim, non-muslimin, buangin sampah rumahnya. Enggak boleh, haram. Enggak bisa. Bahkan kita disuruh bantu mereka. Kalau ada orang tabrakan, begitu dia kita lihat jatuh, dekatin pakai kalung salib. Bantu, bantu. Yang penting jangan sentuh ibadahnya mereka saja. Orang tua kita kalau kafir, bakti. Kerabat kita non-muslim, silaturahim. Tapi jangan hubungan dengan akidahnya. Allah suruh kita dalam Al-Quran, misalnya masalah orang tua. Kalau mereka berdua, kedua orang tua menyuruh kau berbuat kemusyrikan, jangan kau ikuti, kata Allah. Tapi suruh bakti. Ada muamalah. Tapi pada saat mereka berkhianat, suku Kainuqa, teman-teman, di Madinah, suku Yahudi ini, kejadiannya waktu Nabi usir dari Madinah, kenapa? Karena mereka punya pasar nih. Ada satu wanita sahabiat muslimah belanja di pasar itu. Rupanya penjaga pasar ini laki-laki ini iseng, orang Yahudi ini. Disuruh buka cadarnya. Gak mau sahabat ini. Apa yang dia lakukan? Diambil besi tajam, dicantolin di tempat duduknya. Waktu sahabat ini berdiri, sobek semua bajunya. Kelihatan auratnya. Lewat seorang sahabat, lihat kejadian tersebut. Ini orang Yahudi lagi tertawa-tawa dengan teman-temannya di toko itu. Dihunusin pedangnya, dibunuh si Yahudi pemilik toko. Mana orang Yahudi lihat ini dibunuh, maka dikeroyokin satu pasar. Sementara si Muslim, mati ditusuk, mati. Sahabiat tadi, si Muslimah ini keluar, pergi ke masjid. Ya Rasulullah, kejadiannya begini. Nabi SAW tahu siapa perempuan ini. Terpercaya, wanita yang baik, salih. Langsung Nabi bentuk komunitas pasukan, kepung bentengnya Kainuqa. Gak pakai bicara, kepung langsung. Apa permintaan Nabi? Berikan kami keadilan. Yang membunuh si Muslim, serahkan. Gak usah semuanya, yang bunuh. Kalau enggak, perang nih. Itu orang gak boleh dilindungi tuh. Karena mereka tidak mau oleh Nabi diserang. Kebung akhirnya kalah, dikeluarkan dari Madinah. Mengkhianat. Nabi gak langsung spontanitas serang ya. Permintaannya, serahkan tuh yang membunuh Muslim. Gak mau mereka sudah. Suku Nadir sama. Nabi SAW pernah lewat di komunitas pemukiman mereka bersama beberapa sahabat, ada Abu Bakar, ada Umar, ada Talha, maaf, ada Zubair, ada Ali. Empat orang kalau tidak salah. Nabi SAW lagi capek, istirahat di bawah rumah salah seorang yang antara mereka. Lalu orang-orang Nadir ini berkata, gak ada kesempatan membunuh Muhammad lebih tepat dari sekarang. Siapa yang naik ke atas rumah, lemparin batu biar dia mati. Ada satu Yahudi bilang saya. Dia naik ke atas rumah, dia bawa batu yang sangat besar, ini tinggal dijatuhin, mati Nabi SAW. Wahyu datang. Dalam riwayat Bukhari disebutkan, dikatakan Jibril datang menyampaikan, hai Muhammad, atas kepalamu ada Yahudi yang mau bunuh kamu itu, lempar batu. Nabi SAW enggak banyak bicara, berdiri, pergi. Sahabat yang empat ini, Abu Bakar, Umar, Zubair dan Ali radhiyallahu anhu mengira Nabi lagi ada hajat, mau ke padang pasir, maaf, buang air kecil, buang air besar. Zaman dulu orang tidak punya kamar mandi, ke padang pasir, apalagi di pemukiman Yahudi gitu kan. Mereka nunggu lama, kok Nabi enggak balik-balik? Akhirnya mereka sepakat kembali, yuk, kembali. Begitu kembali kaget, Nabi sudah bentuk pasukan. Langsung kepung suku Nazir. Itu yang di atas rumah itu, serahkan. Yang mau lempar batu itu, serahkan. Enggak mau mereka. Dilindungi. Diserang oleh Nabi SAW. Keluar dari Madinah, usir. Mereka berkumpul di Khaybar. Kemudian, suku Quraisy juga begitu. Waktu perang Ahzab, surah nomor 33 dalam Al-Quran menceritakan. Rupanya suku Nazir dan suku Kainuqa tadi yang diusir itu keluar ke Khaybar. Mereka sakit hati, mereka komporin orang-orang Arab yang masih musyrik. Ayo nyerang Madinah ya. Lalu Madinah kita pecah-pecahin tuh. Kita bagi-bagi. Terkumpul 10.000 orang personel kuda. Zaman sekarang ini seperti pesawat tempur atau tank. 10.000 tank. Orang menaik kuda itu luar biasa. Dari kepala sampai kakinya, untuk itu kaki kudanya pun pakai besi. Serang Madinah. Satu-satunya suku Yahudi yang masih ada di Madinah, kalau kita ibaratkan meja ini Madinah, di pinggir Madinah ini ada bentengnya Quraisy. Semua ini dibuat parit oleh Nabi SAW, tidak bisa masuk pasukan Ahzab, kecuali kalau Quraisy berkhianat. Ternyata mereka berkhianat, mereka niat mau membuka pintu bentengnya masukin pasukan Ahzab. Ini cerita yang panjang, saya enggak bisa sampaikan sekarang karena waktu. Teman-teman bisa kembali ke kajian saya di YouTube, ada Sirah Nabawi. Saya juga lupa episode keberapa, tapi tentang perang Ahzab. Panjang lebar saya ceritakan bagaimana mereka ini tidak jadi berkhianat dan bagaimana mereka dihukum oleh baginda Nabi SAW setelah perang Ahzab. Yang kedua, komunitas di Madinah adalah orang munafik. Ini yang penting ini. Karena kita banyak terpengaruh dengan nama Islam. Namanya. Perhatikan, pimpinan munafik di Madinah namanya Abdullah bin Abi Salul. Abdullah namanya. Jangan heran, itu di zaman Nabi loh. Turun surah Al-Munafiqun pada mereka. Jadi sekarang jangan cuma, oh namanya Islam, oh pakai topi haji, berarti dia bukan munafik. Nah, kita kan ada ciri-cirinya. Kalau dia berkata dia dusta, kalau dia diberikan amanah dia berkhianat, gitu kan? Kalau dia berjanji dia mengingkari, kalau dia bertengkar maka dia curang. Kata Nabi SAW, kalau ada empat hal ini pada diri seseorang, pastikan dia munafik tulen sampai dia taubat. Tapi ada yang kelima nanti, kita akan jelaskan dalam surah An-Nisa 138-139. Setelah kita bahas Al-Ma'idah. Ya jelas ada orang munafik ini teman-teman sekalian. Jangan lupa ya. Di zaman Nabi ada, apalagi sekarang. Kedoknya kedok Islam, tapi cirinya benci Islam. Islam bilang A, dia bilang B. Ulama bilang enggak, dia bilang iya. Loh kok gimana? Hukumnya jelas, ini ayat, ini hadis, enggak. Loh kok enggak, gimana cara? Yang dibantah Allah, dibantah Quran, dibantah para ulama, gimana sih? Yang ketiga, ada namanya usad, ahli maksiat. Zaman Nabi SAW ada sahabat berzina dirajam, ada yang mencuri dipotong tangannya, ada yang mabuk dicambuk. Bahkan di zaman Umar bin Khattab, cambukan untuk pemabuk yang tadinya 40 dera jadi 80 karena banyaknya orang mabuk. Zaman Umar, Umar sangat tegas. Tapi terjadi. Bahkan di zaman Umar, di tahun 23 Hijriah beliau meninggal, tahun 22 Bajalah bin Abdah rahimahullah, salah satu ulama tabi'in yang merupakan gubernurnya Umar bin Khattab di Irak, dia mengatakan, telah tiba kepada kami suratnya Umar bin Khattab setahun sebelum meninggal agar kami memenggal leher semua penyihir laki-laki dan perempuan. Di zaman Umar bin Khattab banyak penyihir, tapi hukumnya tegas, tangkap, lagi praktek kepergok, kisos, tidak ada ceritanya. Mau tobat nggak tobat, kalau kepergok nggak bisa. Gitu. Yang keempat, komunitas orang mukmin, dan ini yang mendominasi. Jadi kalau presiden kita alim ulama hafal 30 juz, menterinya semua sama, kapolrinya semua segala macam ini semuanya adalah ulama, tetap akan ada empat komunitas. Ada yang terkait sama orang kafir, ada orang munafik, ada orang bermaksiat, dan ada orang mukmin. Jadi kalau ada yang bilang, kenapa Saudi sekarang terapkan hukum Islam tapi masih ada orang yang dikisos? Di zaman Nabi aja ada. Apalagi cuma Raja Salman. Gitu. Hafizahullah, beliau sudah berusaha. Zaman Nabi saja ada. Baik. Kita sekarang fokus ke kelompok kedua nih. yang banyak menyelip di tengah-tengah umat Islam, namanya Islam. Kata Allah ayat 52 setelah menjelaskan jangan jadikan Yahudi Nasrani sebagai pemimpin, apa kata Allah? Fatara alladziina fi qulubihim marad, dan kalian lihat orang yang dalam hatinya ada penyakit apa? Munafik. Allah sebutkan dalam Al-Qur'an. Yusari'una fihim, mereka berlumba-lumba kepada pemimpin non-muslim itu. Yaqulun, sambil mereka berkata, nakhsha an tusibana da'irah, kami khawatir kami ditimpa bencana. Makna daerah sebenarnya adalah kehilangan maslahat dunia, jabatankah, proyekkah. Mereka berlumba-lumba melanggar hukum Allah, jangan jadikan Yahudi Nasrani pemimpin. Enggak apa-apa. Kenapa? Kami khawatir kena daerah. Kami kehilangan proyek, kehilangan jabatan. Ini firman Allah, saya cuma terjemahkan. Lihat di sini kata Allah, fa'asallahu an ya'tiya bil fathi wa amrin min 'indih. Pasti Allah akan datangkan kemenangan dari sisinya. Fayusbihu, maka menjadilah orang-orang munafik itu ala ma asarru fi anfusihim nadimin, mereka akan menyesal terhadap keputusan mereka sendiri itu. Ayat 53-nya, wa yaqulul ladzina amanu, dan orang-orang beriman, kita ini sebenarnya disuruh katakan kepada pemimpin kafir, kalau ada pemimpin kafir ini kita disuruh ucapkan sama mereka, ahaula illadzina aqsamu billahi jahda aymanin innahum lama'akum, apakah orang-orang ini bersumpah akan membela kalian? Kami ini orang Islam, tahu loh siapa orang-orang munafik. Nanti kan kita sebutkan cirinya lagi. Kata Allah, habitat a'maluhum, orang-orang munafik ini dalam agama kami amal-amalnya hancur, enggak diterima. Fa'asbahu khasirin, mereka adalah orang-orang yang merugi di dunia dan di akhirat. Lalu Allah mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu, ayat 54. Hai orang-orang yang beriman, man yartadda minkum 'an dini, siapa yang keluar dari agamanya, murtad dari agama Islam. Satu orang murtad karena dia melakukan, ini ayat bersambung ya. Bagi dalam pandangan Allah di sini, dalam hukum Allah, kalau orang tetap ngotot membela pemimpin non-muslim di tengah Islam, berarti membantah hukum Allah, dianggap dia keluar dari agama. Ini ayatnya bersambung. Kata Allah, siapa yang murtad di antara kalian, fasaufa ya'tillahu biqaum. Perhatikan kalimat kaum. Allah akan datangkan penggantinya satu orang itu dengan satu kaum. Kaum itu dalam bahasa Arab minimal 3 orang jumlahnya. Ada satu orang murtad, gak usah urus tuh yang murtad, biarin, Islam gak butuh sama dia. Dia yang butuh sama Islam. Islam itu mulia, Islam panduan dari sang pencipta Allah. Dia tinggalin, biarin aja dia. Mau dinasihatin, dakwai silakan. Tapi kalau kita sakit hati, jengkel, gak usah. Allah bilang, Allah akan ganti penggantinya yang murtad itu minimal 3 orang. Minimal, bisa 100 ribu orang, bisa 100 juta orang. Kaum, sifatnya, yuhibbuhum, Allah mencintai mereka. Wa yuhibbuna, mereka juga mencintai Allah. Azillatin alal mu'minin, selalu merendah di depan orang-orang beriman. Aizzatin al-kafirin, mulia di depannya orang-orang kafir. Yujahiduna fi sabilillah, mereka berperang di jalan Allah. Wa la yakhafuna lawmata la'im, mereka tidak pernah takut sama sekali kecuali kepada Allah. Dzalika fadlullah yu'tihi may yasha, itu karunia yang Allah berikan kepada siapa yang diinginkan. Wallahu wasi'un 'alim, Allah Maha luas dan Maha mengetahui. Ayat 55. Innama waliyukumullahu wa rasuluhu walladzina amanu, sesungguhnya wali kalian, penolong, penopang, penanggung jawab kalian adalah Allah, Rasulnya, dan orang-orang yang beriman. Lalu Allah sebutkan ciri pemimpin seperti apa? Alladzina yuqimuna shalah, yang selalu on time, peduli dengan sholat wajibnya dan sholat sunnahnya. Wa yu'tuna zakah, selalu sibuk mengeluarkan zakat sehingga tidak ada kemiskinan. Wa hum raki'un, dan mereka selalu rukuk. Ayat 56. Wa may yatawallallaha wa rasulahu walladzina amanu fa inna hizballahumul ghalibun. Siapa yang menjadikan Allah sebagai penolongnya, penaungnya, penanggung jawabnya, rasulnya, dan orang-orang beriman, maka sungguhnya pengikut itu, kelompok itu pasti menang. Baca terjemahnya silakan, ini sama ya. Kemudian ayat 57. Ayat 57 teman-teman lebih tegas daripada ayat 51. Saya ingin teman-teman fokus lihat kalimat dua kosakata di sini di garis bawah ya. Kata Allah di ayat 57, ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang beriman, la tattakhidul ladzina ittakhadhu dinakum huzuwan wa la'iban. Perhatikan kalimat huzuwan wa la'iban. Perhatikan itu ya. Sini saya terjemahkan. Hai orang-orang beriman, janganlah kamu atau kalian menjadikan orang-orang mengambil sebagai pemimpin, gitu kan? Orang-orang yang membuat agamamu bahan ejekan dan permainan. Huzuwan, ejekan. Laiban, bercanda. Jadi kalau gubernur ini yang sekarang sudah sementara mau melanjutkan urusannya secara duniawi, dia bilang, oh saya cuma bercanda. Masuk dalam ayat. Kalau bercanda aja enggak boleh, apalagi serius. Kata Allah di sini, huzuwan wa laiban. Minal ladzina utul kitaba min qablikum, dari orang-orang yang menuntut Alkitab sebelum kalian, Yahudi dan Nasrani. Wal kuffar, dan orang-orang kafir secara umum. Aulia, pemimpin-pemimpin kalian. Wattaqullah, hanya patuh dan tunduk serta takutlah kepada Allah. In kuntum mu'minin, kalau kalian benar-benar mengaku beriman. Ayat 58, kembali kepada orang munafik yang mendukung-dukung. Wa idza nadaitum ila shalah, kalau kalian ajak orang-orang munafik itu bahas masalah sholat, ajak ke masjid, ajak sholat duha, sholat malam, ittakhadhuha huzuwan wa la'iba, dijadikan bahan ejekan dan permainan. Sholat, tidak usah dibahas. Ini banyak. Di Indonesia ini, kaum munafik di zaman Nabi SAW adalah liberal. Jelas sekali. Allah bilang A, dia bilang B. Enggak boleh nikah wanita muslimah sama laki-laki kafir. Enggak apa-apa nikah lintas agama. Loh. Ini bukannya dibantah manusia, ada dibantah Allah. Allah bilang jangan, dia bilang boleh. Yang masuk surga hanya orang beriman. Enggak, semua bisa masuk surga. Ada hukum dari mana? Hukum rimba. Allah bilang enggak, kemudian dia ngaku. Saya sarankan teman-teman liberal ini buat agama sendiri saja, enggak usah muslim. Silakan buat hukum sendiri terserah kamu. Karena enggak mungkin kamu menghapus hukum Allah yang sudah 1400 tahun. Dan tidak mungkin kami diam. Mustahil kita diamkan nih. Saya pernah berdialog dengan satu orang. Dia doktor, ngajar di UIN. Khutbah Jumat. Dia bahas Al-Baqarah 120. Ini sudah lama, kisah mungkin 10-12 tahun yang lalu. Dia bilang, tentu ayatnya audnya syaitan, walan tarda ankal yahudu walan nasara hatta tatba millatahum. Al-ayat artinya Yahudi Nasrani tidak akan ridho kepada Muhammad dan pengikutnya sampai kalian mengikuti ajaran agama mereka. Pertama jelasin Yahudi sudah benar, Nasrani sudah benarlah disampaikan sama dia definisinya, tapi tengah-tengah khutbah dia bilang begini, cuma kita umat Islam tidak boleh menganggap diri kita sendiri yang masuk surga. Nah, ini unik ini. Selesai khutbah, dia jadi imam, habis salat saya datang ke dia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku, tadi Anda bilang ada selain orang Islam masuk surga, semua orang bisa masuk surga. Benar ini? Pertanyaan pertama mereka selalu targetnya kejar titel akademik tertinggi supaya enggak dibantah sama orang awam. Itu ciri khasnya liberal tuh. Supaya di orang ini doktor nih takut berdialog. Ini profesor nih, orang jadi ragu mau bicara. Yang ditanya sama saya dibilang gitu. Kamu siapa? Titelnya apa? Saya Khalid Basalamah, titel gak usah tanya. Gak perlu titel. Saya mau tanya, Anda kan dokter nih dalam Islam, ngajar di UIN. Bagaimana pendapat Anda? Saya tidak butuh rujukan, tidak butuh literatur, tidak butuh referensi. Saya cuma minta jawaban jelas. Anda sendiri pribadi, dokter dalam Islam, bagaimana Anda menjelaskan kepada saya firman Allah surah Bayyinah. Semua anak kecil di TPA hafal nih surah Bayyinah. Di juz 30 kata Allah, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, innal ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina fi nari jahannam khalidina fiha. Kata Allah, Anda tidak tahu Jerman, saya terjemahkan. Telah kafir, kata Allah, ahli kitab, Yahudi dan Nasrani, dan orang-orang musyrik, dan mereka akan kekal dalam api neraka kalau mereka meninggal dalam keyakinan itu. Allah bilang kafir masuk neraka, Anda bilang masuk surga. Diam dia. Baik, jelaskan kepada saya hadis Nabi SAW riwayat Imam Muslim. Tidak ada seorang pun dari Yahudi, dari Nasrani, dari Majusi penyembah api yang mendengarkan saya diutus menjadi Nabi lalu dia tidak beriman pada risalah saya dan meninggal dalam keyakinan itu, tidak beriman pada risalah Nabi SAW, kecuali pasti jadi penghuni neraka. Jelas, sabda Nabi SAW. Jelaskan kepada saya hadis ini. Tidak bisa ngomong dia. Dia tundukin kepala, dia mengatakan, tapi bagaimana perasaan mereka kalau kita katakan itu? Perasaan. Saya ketuk lantai meja, sebenarnya ini bukan masalah perasaan, saudara, ini masalah keyakinan. Kalau semua agama sama, kita pindah Nasrani aja enaknya, yang nyanyi seminggu sekali masuk surga. Saya jadi Islam banyak hukumnya, gitu kan. Ini ngawur ini, gitu kan. Contoh, saya waktu itu pernah datangnya salah satu kota, saya gak usah sebutin di Indonesia. Ini cerita mungkin sekitar 13 tahun yang lalu mungkin. Saya waktu itu coba ngajukan di salah satu universitas negeri di Indonesia untuk lanjutin S3. Dapat panggilan. Saya datang ke kota itu. Di suratnya itu tertulis tanggal ujiannya. Saya datang naik pesawat dari Makassar. Tiba di sana. Tiba-tiba tuh saya datang. Ujiannya sudah selesai. Hari itu tanggalnya tapi sudah dimajukan kemarin. Loh, kok gak ada pemberitahuan, Pak? Oh, memang gak bisa. Sudah selesai kemarin ini. Setelah lama saya dialog, langsung dia bilang, kayaknya memang Anda gak cocok masuk di sini. Mungkin dilihat ini jenggotan nih. Ternyata orang-orang ini, kampus ini dikuasai orang liberal nih. Gitu. Kemudian saya keluar lah, saya telepon salah satu teman saya dulu tamatan Madinah. Semoga Allah jaga beliau di Jogja. Terus saya bilang, maaf, di kota itu ya. Kemudian dia bilang sama saya, kenapa Ustaz datang ke sini? Kenapa Ustaz datang ke sini? Saya bilang, saya dipanggil S3 ini, tapi terus terang katanya ujian sudah selesai gini. Dia bilang, alhamdulillah antum gak jadi masuk. Seangkatan sama saya di Madinah. Gitu ya. Kenapa saya bilang? Dia bilang, ini kampus ini penuh dengan orang liberal. Sampai pada tingkat murid-muridnya pun sudah terpengaruh semua. Kalau mereka mau belajar tentang agama Nasrani, mereka panggil pendeta dan pastor datang ke kampus UIN untuk ngajar. Kita belajar dari Ustaz saya sudah cukup. Belajar dari pendeta untuk apa? Lalu kemudian kalau ada teman-temannya masuk masjid, mau sholat, diolok-olok. Oh, kamu masih sholat ya? Kasihan ya? Oh, tutup aurat tuh. Itu kan cadar sama jilbab itu orang tradisi orang Arab tuh. Loh, Allah bilang dalam Al-Quran, dia bilang tradisi orang Arab. Sebarin fitnah nih. Gak ada rasisme dalam Islam. Hukum syar'i sama. Babi haram di Indonesia, haram di Amerika, haram di mana-mana. Jilbab wajib bagi muslimah, dimanapun mereka berada. Ini semua bahaya sekali. Dan Nabi SAW mengharamkan mutlak seseorang muslim menganggap dia punya lebih sukunya dari yang lain. Sampai kata Nabi SAW, la farqa baina arabi wa ajami illa bittaqwa. Enggak ada bedanya antara Arab dan Ajam. Semua selain Arab kecuali dengan ketakwaan. Luqman disebutkan dalam Al-Quran, orang kulit hitam, badannya gemuk, pendek, tinggal di Afrika. Dikekalkan dalam surah Luqman. Tak ada sesuatu yang lebih dalam Islam kecuali dengan ketakwaan. Enggak ada bedanya. Bahkan kata Nabi SAW dalam hadis Bukhari Muslim, Allah tidak melihat kepada paras wajah dan postur tubuh kalian, tapi Allah lihat kepada hati dan amal kalian. Itu konsep Islam jelas. Tapi orang munafik begitu cirinya. Diajak bicara masalah sholat, ejek-ejek. Zalika bi'annam qawmun la yaqilun, kata Allah. Itu karena mereka kaum yang tidak menggunakan akalnya. Ini bahasa santunnya Allah. Kalau saya orang gila, Allah bilang haram, dia bilang tidak. Allah bilang jangan, dia bilang boleh. Selalu menyimpang dari Islam. Ciri orang munafik. 59. Kita disuruh ayat 59, teman-teman, mengucapkan kalimat ini kepada ahli kitab. Kalau misal ada orang Yahudi atau orang Nasrani bilang. Kalau sekarang kan karena orang Nasrani, mungkin mereka bilang, kalian umat Islam terlalu berlebihan. Kenapa harus dipermasalahkan sih? Lihat, Allah ajarkan kita. Suruh jawab mereka apa? Al-Ma'idah 59. Kul ya ahlal kitab. Ucapkan, hai orang beriman, ucapkan pada ahli kitab, Yahudi Nasrani. Hal tamkimuna minna, apakah kalian memandang kami salah? Illa an amanna billah, hanya karena kami beriman kepada Allah, yang larang kami jadikan kalian pemimpin, Allah. Apa kalian salahkan kami gara-gara kami beriman kepada Allah? Wa ma unzila ilaina, dan apa yang diturunkan kepada kami Al-Quran. Wa ma unzila min qabl, dan kami juga mengimani kitab-kitab dalam kitab kalian. Sebagian ulama tafsir mengatakan apa? Dan juga di dalam kitab kalian sendiri kalian tahu kalau kalian ngaku beriman, kalian tidak boleh pilih orang kafir. Jelas. Wa anna aktsarakum fasiqun, tapi kebanyakan kalian fasik. Mereka sendiri juga tidak kembali ke agama mereka. Mungkin ada orang bilang terlalu berlebihan nih. Masa hanya karena Ahok ini mengatakan Al-Ma'idah 51, jangan dibohongi, kata-kata saja terus dibesar-besarin. Bahasanya sekarang di blow up. Apalah bahasanya. Loh, ini masalahnya enggak paham. Kata-kata itu berpengaruh, teman-teman sekalian. Sekarang kalau ada orang masuk ke masjid ini lalu dia syahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah. 1 menit kemudian mati, masuk surga enggak? Cuma 3 orang yang jawab. Nah, yang lain ragu. Perlu dicabut predikat mukminnya tuh kalau ragu. Enggak bisa ragu. Di perang Khaybar ada orang baru syahadat. Lalu mati kena panah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, siapa yang mau lihat penghuni surga yang belum pernah sujud sekalipun, ini orangnya. Baru syahadat sudah mati. Masuk surga, enggak ada keraguan. Nabi SAW pernah mendatangi anak Yahudi yang sedang sakit parah. Lalu kata Nabi SAW, hai anak kecil, ucapkan syahadat, kau akan selamat. Dia balik ke ayahnya. Ayahnya bilang, ikuti Abu Qasim, ikuti Muhammad. Nabi SAW ajari syahadat. Begitu Nabi berdiri, menangis keluarganya mati. Anak muda itu sudah mati. Kata Nabi SAW, segala puji bagi Allah menyelamatkan dia dari neraka. Jelas sekali. Baik, kata-kata yang lain. Kalau ada satu orang muslim, dia bilang, saya murtad. Na'udzubillah, satu kalimat. Dan hatinya ikut mau murtad. Satu menit kemudian mati, masuk mana? Enggak boleh ragu, masuk neraka ini. Enggak boleh disolati dengan cara Islam. Murtad, gimana cara? Enggak mungkin, kalimat loh itu. Sekarang teman-teman dulu sini dengarin. Saya ini ngucapin kata-kata, pengaruh enggak? Pengaruh. Orang pidato, orang mau melamar, orang mau transaksi ekonomi, semua kata-kata ini. Jadi jangan dianggap ini kata-kata yang punya pengaruh, gitu kan? Punya pengaruh. Orang ini mau sederhana, dia mau mencari dukungan di tengah-tengah umat Islam. Kenapa mau membawa-bawa nama kitabnya kaum muslimin? Untuk apa? Duniawi sajalah, gitu kan? Pakai bilang dibohongi dengan Al-Maidah. Tahu teman-teman mana? Kalau saya pribadi saya rincikan ini ada tiga hal yang berat di sini. Dibohongi dengan Al-Maidah. Al-Maidah ini punyanya siapa? Salah satu ayat Al-Qur'an. Membohongi satu ayat, membohongi semua Quran. Jangan mau dibohongi dengan Al-Maidah, jangan mau dibohongi sama Allah pemilik Al-Quran itu. Masalahnya itu. Dia katanya mengaku teriak-teriak di YouTube kalau dia beriman. Iman mau mana? Kalau dia ngaku ada Allah, minimal dia hormati kitab suci kan? Ini enggak. Jangan mau dibohongi, berarti Allah bohong dong. Yang kedua, kitab yang kalian baca selama ini bohong juga. Al-Quran, gak usah dipercaya. Padahal iman kepada Al-Quran adalah wajib dalam Islam. Dan yang ketiga, dia mengatakan jangan mau dibohongi dengan semua yang menyampaikan Al-Ma'idah itu. Berarti semua ulama, semua da'i bohong semua nih. Bohongin umat Islam. Allah bohong, Quran bohong, ulama bohong. Ini orang kalau dalam Islam sudah dipenggal. Sudah hilang kepalanya ini. Cuma hukum pemerintah kita tidak begitu. Ya sudah, umat Islam minta adil kok. Hukum, minimal orang ini enggak layak jadi kandidat lagi sudah enggak boleh. Itu minimal, belum kita bicara yang lainnya. Jadi bobotnya berat, gitu kan? Baik. Kalau ada yang bilang begini, tapi kan kita butuh dalil, Ustaz. Di mana dalilnya kalau Nasrani itu kafir dalam Islam? Coba buka sama lanjutan Al-Maidah 72-73. Ini Allah berfirman ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ayat 72-nya. Laqad kafara alladziina qalu inna Allaha wal masiihu ibnu maryam. Allah bilang telah kafir orang-orang yang berkata sesungguhnya Isa alaihi salam al masiih adalah Allah, adalah Tuhan. Ini orang Nasrani mengatakan Tuhan. Allah bilang kafir. Lalu Allah mengatakan wa qala al masiih. Sementara Isa al-Masih alaihissalam berkata, ya Bani Israel, waktu dia masih ada, hai Bani Israel, ubudullaha rabbi wa rabbakum, sembahlah Allah Tuhanku dan Tuhan kalian, innahu, sesungguhnya, man yushrik billah, siapa yang menyekutukan Allah, bilang Allah punya partner atau anak, faqad haramallahu alaihi jannah, Allah haramkan baginya surga, wa ma'wahun nar, pasti masuk neraka. Wa ma lidh-dhalimin min ansar, dan tidak ada penolong bagi orang-orang yang zalim. Dan saya bilang tadi zalim adalah orang yang membangkang terhadap perintah Allah. Baik Ustaz, mereka enggak bilang kok Isa itu Tuhan. Tapi mereka cuma mengatakan Trinitas. Bapak, ibu dan anak. 73-nya berbunyi. Lihat kembali. Laqad kafara, Allah yang bilang. Telah kafir, kan gitu. Alladzina qalu innallaha salidu thalatha, yang mengatakan Trinitas, Allah bagian dari satu tiga itu. Wa ma min ilahin illa ilahun wahid, dan tidak ada Tuhan kecuali satu saja, Allah. Wa in lam yantahu, kalau mereka tidak berhenti, amma yaqulun, dari apa yang mereka ucapkan itu, la yamassannal ladina kafaru minhum adzabun alim, pastilah orang-orang kafir di antara mereka akan ditimpa dengan siksa yang pedih. Lalu ayat 73, 74 nya Allah mengatakan begini, sampai 75 ini ya, 72 sampai 75. Afala yatubuna ila Allahi wa yastaghfiruna, tidakkah mereka bertobat kepada Allah dan beristighfar atas keyakinan itu? Wallahu ghafurur rahim, Allah Maha Pengampun dan Maha Penyayang. Tetap Isa Nabi, tetap Injil ada, tapi dilengkapi dengan Al-Quran dan Muhammad alaihi wassalatu wassalam. Kita kalau sebutin Isa, kita mengatakan Isa alaihi salam. Bukan Tuhan, manusia biasa. Kuasa Allah yang membuat dia lahir tanpa ayah. Surah Maryam menjelaskan masalah tentunya. Tapi kita tidak bahas, kita pindah ke ayat 75. Kata Allah, menjelaskan kalau Isa alaihi salam manusia biasa. Bukan Tuhan, bukan anak Tuhan. Mal Masihu ibnu Maryam illa rasulun qad khalat min qablihi ar-rusul wa ummuhu siddiqah. Al Masih Isa putra Maryam, di sini Allah tidak bilang putra Allah, putra Maryam, hanyalah seorang rasul yang sesungguhnya telah berlalu sebelumnya rasul-rasul, dan ibunya seorang yang sangat siddiqah, jujur, benar, Maryam alaihissalam. Kana yaqulani ta'am, keduanya makan makanan. Di zaman hidupnya, bukan Tuhan, mereka juga makan seperti kalian. Kalimat bantahan dari Allah. Undur, lihatlah kata Allah, kaifa nubayyin lahumul ayat, bagaimana kami rincikan ayat-ayat buat mereka. Tumandur anna yufakun, dan lihat bagaimana mereka berpaling dari kebenaran itu. Sekarang kita pindah ke Al-Imran 28. Surah nomor 3, ayat 28. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ini satu ayat saja. Penjelasan tentang tidak boleh memang atau diharamkan seorang muslim di komunitas Islam memilih pemimpin non muslim, memang tidak boleh. Haram, bukan cuma makruh, haram, enggak boleh. Larangan banyak. Al-Maidah 51, Al-Maidah 57, ini Al-Imran 28 nanti kita baca juga. An-Nisa 144. Nah, sebentar nyusul itu. Sekarang Al-Imran 28, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. La yattakhidil mu'minuna al-kafirina awliya'a min dunil mu'minin. Janganlah orang-orang beriman mengambil orang-orang kafir sebagai wali atau pemimpin mereka dan meninggalkan orang-orang beriman. Wa may yaf'al dzalik, siapa yang meninggalkan itu, siapa yang melakukan itu, falaisa minallahi fi syai'in illa an tattaqu minhum tuqah. Kurang lebih begini terjemahannya, kalau yang lebih tepatnya. Tidak ada lagi pilihan kalian dari perintah Allah kecuali kalian meninggalkan mereka. Wa yuhadzirukumullahu nafsah, dan Allah mengingatkan kalian dengan dirinya. Maksudnya hati-hati loh. Allah larang, jangan dilanggar, hukuman datang. Wa ilallahil masir, kalian semua akan menuju kepada Allah. Sekarang buka An-Nisa surah nomor 4 ayat 1 3 8. Ini kita bicara sekarang tentang orang-orang munafik. Teman-teman kan sudah tahu ada ciri orang munafik apa? Kalau berbicara, oh masya Allah jam 1. Kalau berbicara dusta, berjanji ingkar, beramanat khianat. Kalau berdebat curang. Itu kan 4 yang selama ini tahu ya. Ambil sekarang yang kelima nih. An-Nisa, ini banyak orang tidak tahu. An-Nisa 138 bunyinya, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Basyiril munafiqina bi anna lahum adzaban alima. Kabarkan kepada orang-orang munafik itu yang pura-pura Islam, berkedok Islam, bahwasanya mereka akan mendapatkan siksaan yang pedih. Siapa yang Allah sebutkan munafik ini? Yang disuruh kita sampaikan dia akan kena siksa. 139. Perhatikan, ini sifat kelimanya orang munafik yang banyak orang Islam tidak tahu. Alladzina yattakhidun al-kafirina awliya'a min dunil mu'minin. Orang-orang yang mengambil orang-orang kafir sebagai teman-teman penolong, pemimpin, penopang, penanggung jawab, dan meninggalkan orang-orang beriman. Alladzina yattakhidun al-kafirina awliya'a min dunil mu'minin ayabtaguna 'indahumul 'izzah. Apakah mereka mengira kekuatan dan kemuliaan ada di sisi orang-orang kafir? Fa innal 'izzata lillahi jami'a. Kemuliaan dan kekuatan hanya dimiliki Allah. Lalu ayat 140. وَقَدْ نَزَّلَ عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ, dan Allah telah turunkan jelas kekuatan yang hukum yang jelas dalam Al-Quran. أَنْ إِذَا سَمِعْتُمْ آيَاتِ اللَّهِ يُكْفَرُ بِهَا وَيُسْتَهْزَأُ بِهَا فَلَا تَقْعُدُوا مَعَهُمْ حَتَّى يَقُولُوا فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ. Kalau kalian mendapatkan Al-Quran diolok-olok, diingkari, diajikan bahan permainan, ya, maka jangan pernah kalian duduk bersama mereka. Jangan didukung. Ini malah jadi tim sukses. Jangan didukung. Allah bilang jangan duduk. Duduk itu jangan berteman, jangan ngomong, jangan lihat. Apalagi didukung. Kata Allah, sampai mereka mengalihkan semuanya itu. Innakum idzam mithluhum. Kalau kalian tetap saja sama melakukan itu, berarti kalian sama saja dengan mereka. Lalu perhatikan, saya ingin teman-teman baca terjemahan baik-baik akhir ayat 140. Innallaha jami'ul munafiqina wal kafina fina fi jahannam jami'a. Coba baca terjemahannya. Sesungguhnya Allah akan mengumpulkan semua orang-orang munafik dan semua orang-orang kafir di mana? Allah berfirman, neraka jahannam. Dan Allah sebutin ayat tadi, ya. Ciri orang munafik siapa? Yang mendukung pemimpin kafir di tengah-tengah kaum muslimin. Dipastikan masuk neraka jahannam. Ayat 141. Allah rincikan luar biasa detailnya. Ini sampai 146, ya. An-Nisa sampai 146. 141 teman-teman dirincikan tentang orang munafik. Sadari di tengah-tengah kalian. Kata Allah, alladzina yatarabbasuna bikum. Mereka adalah orang-orang yang selalu menunggu-nunggu peristiwa yang menimpa kalian, hai orang-orang beriman. Apa yang bisa mengacaukan umat Islam ini, merusak citranya, terorisme lah, apalah. Mereka yang paling pertama ekspos tuh di medsos, di segala-gala. Kata Allah, fa in kana lakum fathun, kalau kalian yang dapat kemenangan minallah, dari Allah, orang-orang beriman yang menang, qalu, si munafik akan berkata, alam nakum ma'akum, bukankah kami juga sama-sama muslim? Ini diketok sekali. Luar biasa ini. Waktu sekarang ribut. Bela, nanti kalau orang Islam yang menang, oh kami kan juga muslim. Keluar dari Islam aja deh. Islam gak butuh gitu. Wa in kana lil kafir nasib, perhatikan kata Allah di sini. Kalau orang kafir yang dapat kemenangan, qalu, mereka berkata lagi sama orang kafir. Jadi ini di tengah-tengah deh. Lalu dia mengatakan, alam nastahwidz alaikum. Baca terjemahannya teman-teman. Alam nastahwidz alaikum. Apa kata mereka? Apa terjemahannya? Hah? Bukankah kami dulu turut memenangkan kalian? Ini firman Allah 1400 tahun lalu. Ini tim sukses masuk memenangkan. Allah bilang ini, orang-orang bilang, alam nastahwidz alaikum, bukankah kami dukung kalian, kami menangkan kalian? Lanjutannya, wa namna'kum minal mu'minin, dan kami menahan kalian agar orang beriman tidak menyakiti kalian. Kita yang jor-jor ini ribut-ributan, jangan, ini enggak apa-apa itu. Kita yang dukung nih, gitu kan. Wallahu yahkum bainakum yaumal qiyamah. Hari kiamat Allah akan hakimi kalian nanti. Di dunia tidak terbongkar kedoknya, di akhirat akan terbongkar. Walan yaj'alallahu lilkafirina 'alal mu'minina sabila. Ini penutupan ayat 141 luar biasa. Perhatikan, saya baca terjemahnya, kata Allah, dan Allah tidak akan pernah memberikan jalan kepada orang-orang kafir untuk memusnahkan orang-orang beriman. Mustahil antum kalah. Selesai. Kalau satu dua orang muslim yang dimatikan itu mungkin, tapi orang Islam global kalah mustahil. Bukankah sekarang negara-negara adikuasa yang mengaku punya senjata luar biasa, negara kafir semua, mereka bisa hancurin. Sampai hari ini orang Yahudi dengan luar biasa menjajah Palestina tidak bisa ngakuin, tidak bisa buat apa-apa. Saya dua kali bimbing umrah masuk ke Palestina, orang Yahudi ketakutan. Sama anak kecil, ya, Palestina kalau lewat dia ketakutan. Pegang senjata, kita cuma lewat. Ketakutan. Dengan batu kecil takut, lalu dia punya senjata. Lalu kata Allah 142, innal munafiqina yukhadi'una Allah wa huwa khadi'uhum. Orang-orang munafik coba-coba mau menipu Allah, seakan-akan manusia tidak tahu, dan Allah yang menipu mereka. Wa idza qamu ila shalah, kalau mereka berdiri salat, qamu qusala, mereka malas-malesan, yura'una an-nas, kalaupun salat mereka riya. Wa la yadhkuruna Allah illa qalila, mereka tidak berzikir atau menyebut Allah kecuali sedikit. 143, muzabzabina baina dzalik, mereka berada dalam keraguan-raguan. Hidupnya orang munafik itu ragu. Enggak gabung di masjid sama orang Islam, enggak gabung ibadah sama orang Islam, enggak gabung sama orang kafir. La ilaha ula wa la ilaha ula. Tidak ikut kelompok beriman, tidak ikut kelompok orang kafir. Wa may yudlilillahu fa lan tajid lahu sabila. Siapa yang telah Allah sesatkan, maka kalian tidak akan dapat petunjuk baginya. 144. Ini sama tadi Al-Maidah 51, Al-Maidah 57, Al-Imran 28, An-Nisa 144. Kembali Allah bilang, ya ayyuhalladzina amanu, hai orang beriman, la tattakhidul kafirina awliya min dunil mu'minin. Jangan jadikan orang-orang kafir pemimpin dan meninggalkan orang-orang beriman. Aturiduna an taj'alu lillahi 'alaikum sultanan mubina. Teman-teman, kalau bawa potongan akhir 144 pulang ke rumah paham, sudah cukup buat saya. Perhatikan akhir ayat 144 kata Allah, apakah kalian ingin mengadakan alasan yang nyata bagi Allah untuk menyiksa kalian? Benar enggak terjemahnya? Coba lihat akhir 144 kata Allah, apakah kalian mau mengadakan alasan yang nyata bagi Allah menyiksa kalian? Saya bilang jangan jadikan orang kafir pemimpin, kalian bilang boleh? Mau cari alasan nyata dari langit turun azab baru diam? Tanda tanya loh, Allah berfirman nih. Kalau yakin Al-Qur'an, yakin dengan ayat ini. 145. Innal munafiqina fid darkil asfali minan nar wa lan tajid lahum nasira. Sesungguhnya orang-orang munafik itu pasti akan masuk di dasarnya neraka dan sekali-kali tidak ada penolong bagi mereka. Kalau tidak taubat, pasti akan masalah. Terakhir 146. Baik, ada orang munafik mau taubat, boleh enggak? Boleh. Islam terima, Islam agama sempurna, tapi empat syarat mutlak. 146. Illal ladzina tabu. Kecuali orang-orang yang taubat. Taubat itu minta maaf sama Allah. Saya salah ya Allah, istighfar. Yang kedua, wa aslahu, memperbaiki. Pernah ribut di Ekmestos gini. Oh, saya dulu salah. Saya akuin salah, saya beristighfar sama Allah. Aslahu, perbaiki isu yang pernah fitnah dia sebarkan. Yang ketiga, wa'tasamu billah. Mereka berpegang teguh pada agama Allah. Mereka mulai belajar Islam. Yang keempat, wa'akhlasu dinahum billah. Mereka ikhlaskan mengerjakan agama Allah karena Allah. Jadi mereka terapkan ilmu agama itu. Halal haramnya diterapkan. Fa ulaika ma'al mu'minin. Kalau begitu baru mereka sama dengan orang-orang beriman. Wa sawfa yu'tillahu al-mu'minina ajran 'azima. Dan Allah akan memberikan orang-orang beriman pahala yang besar. Jelas dalilnya kenapa harus memimpin muslim? Alhamdulillah. Kalau enggak jelas juga ini luar biasa, harus dicambuk ini. Biasa ya. Baik, kita pindah, saya ringkaskan teman karena waktu. Kita pindah kriteria yang kedua. Yang pertama harus memimpin muslim dan dalilnya panjang lebar dan berhubungan juga dengan apa yang sedang heboh sekarang gitu kan. Yang kedua, ini yang saya bilang hilang di Indonesia. Kalau kita di Indonesia alhamdulillah, selama ini presiden dengan adanya kekurangan-kekurangan dalam masalah agama mungkin ya, tapi alhamdulillah selama ini muslim semua. Berarti kriteria pertama terpenuhi. Mudah-mudahan ini selamanya gitu kan. Yang kedua, ini yang hilang, dengan yang ketiga hilang. Yang kedua teman-teman, harusnya pemimpin itu ulama. Idealnya itu. Jangan heran kalau ada seorang alim ulama, ustaz, ditunjuk menjadi gubernur, ditunjuk jadi presiden. Itu yang harus semestinya. Kalau kita di Indonesia tidak loh, kok ada ustaz di situ? Seakan-akan buruk, ditunjuk oleh masyarakat ya. Dari mana dalilnya? Dengarkan hadisnya. Jadi mestinya ini, sekolah-sekolah yang membentuk nanti calon bupati, calon wali kota, calon gubernur, harusnya di situ kurikulum pertamanya Islam, agama dulu. Agama dulu, baru yang lainnya. Ini teman-teman sekalian, karena ada hadis Nabi SAW yang sahih berbunyi, Al-ulama'u warasatul anbiya. Ulama itu pewarisnya para nabi. Nabi-nabi siapa? Pemimpin manusia. Yang mewarisi nabi-nabi siapa? Ulama. Wa innal anbiya la yuwarithu dinaran wala dirhama. Dan seluruh nabi-nabi tidak ada mewariskan dirham dan dinar. Wa innama warasul ilm. Tapi mereka mewariskan ilmu, hukum Allah. Faman akhadahu akhada bihaddin wafir. Siapa yang mengambilnya, dia telah mengambil manfaat yang sangat besar dalam hidupnya. Saya kasih contoh realita. Waktu baginda Nabi SAW mau meninggal, di kamarnya Aisyah, di rumahnya Aisyah radhiyallahu anha, lagi sakit parah nih. Nabi SAW sampai pingsan beberapa kali. Beliau berdoa sama Aisyah mengatakan, wahai Aisyah, muri Abu Bakar falyusalli bin nas. Perintahkan Abu Bakar ayahmu pimpin orang sholat. Patokannya Nabi selama hidup, beliau jadi raja, jadi nabi, beliau jadi imam. Abu Bakar jadi khalifah, jadi imam sampai mati. Umar jadi imam, Uthman jadi imam, Ali jadi imam sampai mati di Masjid Jame. Idealnya presiden kita itu 5 waktu sholat imam di Istiqlal. Subuh, zuhur, asar, maghrib, isya, sebelum azan berada di situ. Saat pertama jadi imam. Berarti harus hafal Quran, harus tahu hukum halal halnya Allah, tahu semua. Nabi suruh patokannya, suruh Abu Bakar gantiin saya sholat. Pemimpin harus bisa sholat. Nabi pingsan. Aisyah, istri Nabi, anaknya Abu Bakar. Yang Nabi sedang kasih wasiat, ayahnya. Dia cuma berdua sama Nabi di kamar, di rumah. Kalau dia sampein, dia takut nanti jangan sampai orang-orang pikir ini karang-karang, ini anaknya, ini kesempatan. Suaminya lagi sakit, terus suruh ayahnya. Aisyah diam. Nabi bangun. Kaget, wahai Aisyah, sudah jalankan wasiat saya. Ya Rasulullah, inna Abu Bakar rajul bakka. Ya Rasulullah, Abu Bakar orang suka nangis. Pilih orang lain. Sedikit baca ayat, nangis. Baca ayat, Abu Bakar itu cirinya. Jadi kalau sholat itu biasanya cuma 10 ayat, tapi nangisnya juga 10 kali. Pilih orang lain. Nabi SAW pingsan. Belum ada instruksi. Aisyah masih ragu nih. Nabi mau dibangunin gimana caranya? Pingsan, bukan tidur. Bangun yang ketiga, tersadar. Hai Aisyah, sudah jalankan belum? Ya Rasulullah, Abu Bakar orang suka menangis. Pilih orang lain. Kata Nabi SAW, sungguh kalian kaum wanita sama dengan teman-temannya yang menggoda Yusuf. Nabi Yusuf AS. Kalau disuruh selalu ragu, kerjakan, titah saya. Suruh Abu Bakar mimpin sholat, titik. Dan Allah dan Rasulnya nolak kecuali Abu Bakar. Aisyah ketakutan keluar. Ya muslimin, Rasulullah suruh Abu Bakar mimpin sholat. Dan tidak ada orang ragu. Abu Bakar, baik, suruh jadi imam. Waktu Abu Bakar mau meninggal, dan ini jadi patokan para sahabat, Abu Bakar jadi pemimpin, dipilih jadi khalifah. Waktu Abu Bakar mau meninggal, tulis wasiat. Dan sekretarisnya Uthman bin Affan. Tulis, hai Uthman, dari Amir Mu'minin Abu Bakar kepada kaum muslimin, saya mewasiatkan buat kalian, setelah saya, baru mau tulis nama pingsan. Pingsan Abu Bakar. Uthman tulis Umar bin Khattab. Uthman yang tulis. Bangun Abu Bakar. Kaget setelah itu. Hai Uthman, saya tadi terpingsan sampai di mana? Sampai ya Amir Mu'minin, saya mewasiatkan kepada kalian, lalu anda pingsan, belum ada sebutkan namanya. Dan saya tulis Umar bin Khattab. Kata Abu Bakar, demi Allah kau benar. Umar bin Khattab, lanjutkan. Karena dia paling paham halal haramnya Allah. Ulamanya. Karena Umar ulama, tuh pilih dia jadi pemimpin. Gitu. Paling paham halal haramnya Allah. Jadi masalah-masalah antum susah dapat izin masjid, diskotik sana sini, hilang semua kalau ulama tuh. Kenapa haram? Tidak mungkin dibiarin sama dia. Kan gitu. Umar waktu mau meninggal, teman-teman, ditusuk oleh buluk-buluk dari belakang sini tembus ke depan. Sampai beliau waktu minum susu oleh tabibnya, keluar susu dari dua lubang. Kata tabibnya sudah tidak bisa sembuh Amir Mu'minin. Kata Umar, baik, panggilin untuk saya 6 orang yang terpisah di jamin masuk surga oleh Nabi SAW. Uthman bin Affan, Ali bin Abi Thalib, Talha bin Ubaidillah, Zubair bin Awam, Sa'ad bin Abi Waqqas, Abdurrahman bin Auf. Ini 6 orang dijamin masuk surga, tidak dijamin kecuali mereka ulama'nya sahabat. Panggil, panggil, panggil semua. Kata Umar, waktu sampai di rumah, ini ada ruangan, saya selalu pakai pecahin masalah muslimin nih. Kalau ada masalah, saya selalu pecahin di sini. Masuk kalian 6 orang, jangan keluar sampai kalian tunjuk satu orang jadi pengganti saya. Lalu Umar hunuskan pedangnya. Kalau kalian tidak tunjuk, kalian 6-6-nya saya tebas. Jangan keluar, jangan buat kekacauan nih. Kalian milih, yang terbaik, milih terbaik. Enggak usah masyarakat dilibatkan banyak-banyak. Biayanya banyak, repot, kedustaan di sana-sini. Maka yang terjadi, kata Umar, hai Abdurrahman, kau jadi pemimpin. Majlis, pimpin. Baik, masuk Abdurrahman. Masuk di ruangan, ditutup. Abdurrahman bilang, lihat mulianya sahabat ya. Dia bilang, hai teman-temanku, Amir Mu'minin Umar sudah tulis jadi ketua majlis. Saya ketua majlis ini. Tapi, saya mengundurkan diri dari kandidat. Saya enggak mau jadi khalifah. Kata para ahli sejarah, sebagian ahli sejarah, sebenarnya waktu Umar bilang, hai Abdurrahman, kau jadi pemimpin dalam majlis, Umar sudah kasih isyarat, kalau saya pilih Abdurrahman sebenarnya, tapi terserah kalian. Tapi Abdurrahman dengan kemudian enggak, saya sudah mundurkan, kalian berlima. Apa yang dikerjakan lima orang teman-teman? Semua sepakat untuk menyebutkan fadilah temannya yang dia pernah dengar dari Nabi SAW. Mulai dari Utsman, Abdurrahman tulis. Rasulullah bersabda begini, Rasulullah bersabda begini. Pindah ke Ali, pindah ke Talha, pindah ke Zubair, pindah ke Sa'ad. Ternyata dari lima orang ini, merucut yang lebih banyak hadis dengan Nabi SAW adalah Utsman sama Ali. Dan Utsman unggul dua buah hadis tentang Allah malu dengan Nabi SAW tidak akan saya malu dengan orang yang malaikat saja malu kepadanya, dan tidak ada lagi yang menghalangi Utsman masuk surga setelah apa yang diinfakkan di perang Tabuk. Itu kelebihan. Maka kata mereka, Utsman kok gak bisa nolak, harus jadi khalifah. Baik, silakan jadi khalifah. Keluar dari kamar Umar bin Khattab, Utsman, alhamdulillah, saya lepas tanggung jawab hari kiamat. Utsman jadi khalifah. Waktu Utsman bin Affan mati, masyarakat Madinah masih ingat perilaku Umar. Setelah Utsman tadi siapa? Ali. Ali langsung jadi khalifah. Enggak pakai ribut-ribut, enggak pakai kampanye, enggak pakai apa-apa. Langsung aja naik. Silakan pimpin. Karena tolak ukurnya ulama, dan kategori ulama ada. Ulama harus yang ulama rabbani. Ulama memang yang paham. Emang paham. Dia ilmunya banyak, dia hafal Al-Quran, dia tahu tafsirnya, dia hafal hadis, dia tahu ilmu hadis, tahu mana yang sahih, mana yang hasan, mana yang dhaif. Dia tahu ilmu fikih, dia tahu semuanya masalah-masalah hukum syar'i. Ini jelas dan memang diakui kapabilitas ilmunya itu. Baru bisa. Bukan ulama, ulama yang cuma gelar-gelar saja. Kayak kita di Indonesia luar biasa, gelar ustaz sama kiai murah sekali. Gampang. Yang paling unik itu biasanya kalau pulang haji, tiba-tiba menjadi ulama. Pergi haji dapat gelar Pak Haji, maaf, jangan ada tersinggung. Kalau tersinggung juga apa boleh buat, ya. Karena memang ini realitanya. Pergi haji 40 hari, di sana aja pengajiannya cuma seminggu sekali dengan pembimbingnya, pulang tiba-tiba jadi alim ulama. Dari mana ini? Tiba-tiba naik mimbar ceramah, tiba-tiba sampein fatwa, tiba-tiba segala macam. Saya pernah masuk ke masjid, saya dengar gelarnya kiai, saya heran. Dari mana gelar kiainya nih? Ayatnya salah, cerita yang dibuat kurafat-kurafat. Ini dari mana ya? Kita butuh ulama rabbani. Makanya saya sangat setuju dengan MUI itu. Kumpul majelis ulama yang itu harus ada sebab-sebabnya ditahu. Ini orang memang begini, memang begini, memang begini. Memang ada kategorinya, baru mereka masuk. Disortir. Kayak di Saudi juga majelis ulamanya ada. Mereka memang disortir, baru bisa. Ini memang harus mereka. Yang ketiga, yang terakhir teman-teman sekalian. Tidak, ya, ini maaf saya bahasakan memang begitu. Tidak mengejar jabatan itu. Kalau kita sebenarnya bahasanya tidak mencalonkan diri. Hadisnya adalah hadis sahih riwayat Imam Ahmad. Kata Nabi SAW, Inna wallahi lan walli ala hadzal amr ahadan ta'ala wa harasa alaih. Kami demi Allah tidak akan pernah memilih pemimpin, kata Nabi SAW, untuk umat Islam yang sengaja mengejarnya. Baik, bagaimana kita pertemukan dengan keadaan kita sekarang? Kita sudah salah dengan sistem birokrasinya. Sistem demokrasinya sudah salah. Apa itu demokrasi, teman-teman sekalian? Demokrasi adalah yang paling banyak suaranya dia yang menang. Mau paham agama kah, tidak paham agama kah, mau miskin kah, mau kaya kah, pokoknya suaranya banyak menang. Ini nasib-nasiban ini. Islam tidak kenal nasib-nasiban. Harus yang berkualitas memimpin, itu saja. Kumpulin orang-orang cerdasnya Indonesia di kampus-kampus, orang-orang yang cerdas kumpulin semua, kalian bermusyawarah, tunjuk satu orang. Masyarakat cuma mau hilang laparnya, hilang hausnya, aman bekerja. Enggak usah dilibatin, teman-teman. Maaf, kita bahasa kita ini bukan saya menyalahkan pemerintah, ya, bukan sama sekali. Saya bersama pemerintah, kita kaum muslimin menjaga pemerintah kita, dan ini negara harus kita jaga keamanannya. Justru kita sekarang coba memberikan masukan perbaikan supaya bisa menjadi lebih baik. Kita lihat teman-teman sekalian, pada saat kita misalnya pilkada atau pilpres, dikirimlah seragam macam kotak-kotak ke seluruh Indonesia segala macam. Baik, berapa biayanya? Itu kalau dipakai pementasan kemiskinan luar biasa. Dikirim sana sini, suruh jeblos semuanya. Kembali ke Nabi SAW, teman-teman. Nabi tidak pernah waktu beliau mau meninggal, beliau bilang, hai masyarakat Madinah, saya sudah sakit parah, kumpul buat ya pemilihan umum. Siapa di antara sahabat saya yang paling baik, pilih. Abu Bakar, tunjuk, selesai. Yang baik, tunjuk yang paling baik. Selesai, clear urusannya. Itu dimaksud. Tapi kita enggak, kita libatkan semua orang. Berapa biayanya? Dan bukankah sering kita dengar, sudah menjadi rahasia umum, kecurangan-kecurangan terjadi. yang ceblos sendara sendiri, yang buat KTP palsu, yang ini, yang itu. Ujung-ujungnya yang menang juga yang belum tentu murni. Jarang kita lihat, oh ini memang betul murni menang gara-gara ini. Kebanyakan kena kecurangan, dan itu sudah ditahu kok di alam politik, kecurangan yang terjadi. Belum lagi lebih parah, kita sedang mendidik masyarakat kita pada kebohongan. Sudah sering antum dengar gak? Saya dengar tuh. Kalau lagi pilpres, pilkada, kalau ada calon mau datang ke tempat, mereka saling bilang, ini sebentar kalau calon datang disuruh pilih-pilih aja. Yang penting dapat duitnya, dapat baju kaosnya, dapat sumbangannya. Nanti calon yang kedua datang tempat yang sama, iya kami dukung, dan nanti enggak. Ini menyebarkan kebohongan atau enggak? Kebohongan. Ini kerusakan ya. Ini yang salah teman-teman sekalian. Kita cuma perlu orang-orang cerdas negeri ini berkumpul, kemudian memilih orang yang cerdas di antara mereka. Titik, selesai. Sebarkan keamanan. Ingat, Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali bukan orang-orang yang punya ijazah politik dari Amerika. Enggak punya ijazah ekonomi dari Eropa, dari padang pasir Mekah. Tapi kena faham halal haramnya Allah, diangkat jadi pemimpin. Nanti secara administrasi dibantu oleh orang-orang ahlinya. Umar bin Khattab punya sekretaris, Abu Musa al-Asy'ari punya sekretaris, penulis yang ahli. Bahkan Abu Musa al-Asy'ari pernah banyak memilih orang-orang yang cerdas di negeri Syam, kemudian dipanggil untuk membuat laporan kepada Umar. Itu ada. Ini idealnya, kita bicara ideal. Ini kriteria pemimpin dalam Islam. Makanya Abu Bakar untuk dipilih, Umar untuk dipilih. Setelah dipilih, baru mereka naik mimbar, baru mereka mengatakan, hai muslimin, saya telah diamanahkan memimpin kalian. Kalau seandainya saya benar, sesuai dengan hukum Allah, dukung saya. Kalau saya salah, ingatkan saya. Baru visi misinya disampaikan. Bukan panjang lebar visi misi nanti gentong kosong. Janji ini, janji ini, tapi tidak ada. Tanggung jawab bukan Allah hari kiamat. Punya masalah sama satu orang saja berat, apalagi punya masalah dengan seluruh masyarakat. Ini bahaya. Allahu'alam. Ini teman-teman sekalian kira-kira dalam Islam. Tentu materinya cukup panjang sebenarnya. Kalau tidak salah di YouTube juga sudah ada diangkat oleh teman-teman berhubungan dengan masalah ini. Maka saya berharap ini bisa dijadikan sebagai tambahan informasi. Dan sekali lagi, ini kita sampaikan karena memang membahas apa yang telah Allah turunkan. Dan momennya memang bertepatan dengan apa yang sedang kita butuhkan sekarang. Tidak menyalahkan siapapun, tapi memang ini penyampaian agama kita yang harus kita sampaikan. Allahu'alam. Mungkin begitu. Semoga apa yang kita bahas hari ini bermanfaat buat kita dan jadikan sebagai tambahan amal kita pada hari kiamat. Dan juga semoga saja Jakarta ini diberikan pemimpin yang mukmin, yang saleh, yang beriman kepada Allah. Dan juga diberikan hidayah presiden dan jajaran pemerintahan semuanya untuk kembali kepada Islam dan Al-Quran dan Sunnah. Dan semoga Indonesia menjadi contoh bagi negara-negara yang lain. Dan kita mendoakan diri kita sendiri semuanya masing-masing. Semoga seluruh amal yang telah pernah kita kerjakan diterima oleh sampai insya Allah yang akan kita kerjakan. Dan juga semua dosa yang pernah kita kerjakan diganti dengan kemakmurannya menjadi pahala. Kita terus mendoakan saudara kita di Palestina, di Syria, di Yaman, di Irak, di Myanmar, di Aqsa. Dimanapun mereka berada selanjutnya, semoga Allah ikhlaskan niat mereka. Terima para syuhada mereka, mudahkan Islam di tangan mereka dan tangan kita semua. Dan semoga Allah partisipasikan kita bersama mereka di pahala, baik dengan doa atau dengan jiwa kita. Dan semoga Allah dengan kemahamurahannya yang saya yakin sedang melihat kita sekarang, karena dia maha melihat, dan yang maha mendengar, karena dia memang maha mendengar segala dunia, agar menyatukan kita semua di surga firdausnya tanpa hisab, mana yang satukan kita di majlis ilmu yang mulia ini. Pada benar dari Allah, kalau salah dari saya mohon dimaafkan. Subhanakallahumma bihamdika, syadu an la ilaha illallah, astaghfiruka wa atubu ilaih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.